Tutup matamu, bayangkan aku. Apakah ada cinta seperti diriku? Tak bakal ada firasat berkata. Aku berani membuktikan dengan cinta. Aku tercinta layak bagai hawa, temani Adam di dunia. Tak perlu kau ragukan hatiku. Tak perlu meragu kepadaku. Takkan kurang cintaku untukmu. Tutup matamu, bayangkan aku. Apakah ada cinta seperti